الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, baik yang sifatnya diniyah maupun duniawiyah. Begitu pula nikmat Allah Subhanahu wa taala yang zahirah dan juga yang batinah, yang semuanya itu dari Allah tabaraka wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa saja dari nikmat yang kalian dapatkan maka dia dari Allah tabaraka wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian berupaya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan tambah nikmat tersebut, dan jika kalian kufur maka azabku sangatlah pedih, kata Allah Azza wa Jalla. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa hadir di tempat kita ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i, mempelajari dinul Islam bil adillah. Khanahiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahallahu taala. Insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yaitu babun majaa fil iqsami 'ala Allah. Bab apa-apa yang datang tentang bersumpah atas Allah tabaraka wa taala. Bab apa-apa yang datang tentang bersumpah atas Allah tabaraka wa taala. Maksud dari bab ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan, adalah al-iqsam 'ala Allah, bukan al-iqsamu billah. Maknanya adalah, makna al-iqsam 'ala Allah, kalau al-iqsam bersumpah billah dengan nama Allah, ma'ruf. Tapi yang dimaksud sekarang adalah al-iqsam 'ala Allah. Maknanya adalah, makna al-iqsam 'ala Allah, bersumpah atas Allah, adalah an tahlifa 'ala Allah ay yaf'ala aw tahlifa 'alaihi alla yaf'ala, yaitu engkau bersumpah atas Allah bahwasanya dia akan melakukan sesuatu. Engkau bersumpah atas Allah bahwasanya Allah akan melakukan sesuatu. Atau engkau bersumpah atas Allah untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh, bersumpah atas Allah adalah engkau mengatakan, atau contohnya, wallahi la yaf'alannallahu kaza. Contohnya adalah demi Allah, Allah akan melakukan ini. Nah, demi Allah, Allah akan melakukan ini. Itu namanya al-iqsam 'ala Allah. Bersumpahnya dengan nama Allah, cuma bersumpah bahwasanya Allah akan melakukan ini. Aw wallahi la yaf'alullahu kadza, atau bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Allah tidak akan melakukan ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yakni bersumpah memastikan, bersumpah memastikan Allah akan melakukan sesuatu, atau bersumpah memastikan Allah tidak melakukan sesuatu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah judul yang dibawakan oleh al-muallif, yaitu bersumpah dengan nama Allah atas Allah, Allah akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah bersumpah seperti ini dengan perkara yang Allah beritakan dan diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau bersumpah seperti ini dengan sebuah berita yang Allah kabarkan atau dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa. Maka dia tidak mengapa. Bahkan wahadza dalilun ala yakinihi bima akhbarallahu bihi wa rasuluh. Bahkan ini menunjukkan yakinnya dia terhadap apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul dan Rasulnya. Nah, contoh, dia mengatakan wallahi la yashfa'annallahu nabiyyahu fil khalqi yawmal qiyamah. Demi Allah, benar-benar Allah akan memberikan syafaat kepada nabinya, ataupun benar-benar Allah akan memberikan izin kepada nabinya untuk memberikan syafaat kepada makhluk nanti pada hari kiamat. Ini namanya kan bersumpah Allah akan melakukan sesuatu. Cuma isi sumpahnya adalah apa? Sesuatu yang memang telah diberitakan oleh Allah dan Rasul dan Rasulnya. Demi Allah, dia mengatakan Allah akan memberikan izin syafaat kepada nabinya untuk memberikan syafaat kepada makhluk nanti pada hari kiamat. Memang benar. Atau dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bih. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Wallahi la yaghfirullahu liman asyrak. Ini bersumpah Allah tidak akan melakukan sesuatu, yakni tidak akan mengampuni siapa? Orang yang buat kesyirikan. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Kenapa? Karena yang dia beritakan memang nas Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan benar-benar dia yakin dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul dan Rasulnya bahwasanya Allah tidak akan mengampuni perbuatan kesyirikan. Naam. Akan tetapi, ikhwan fil din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terlarang adalah bersumpah atas Allah, yang terlarang adalah an yakunal hamilu lahu huwal ijabu bin nafsi. Yang membuat dia bersumpah demikian adalah dia bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, yang menyebabkan dia melakukan sumpah seperti itu karena dia bangga terhadap dirinya atau bangga terhadap amalan dia. Sehingga dia membatasi keutamaan Allah Azza wa Jal dan dia telah melakukan su'udzon kepada Allah Azza wa Jal. Nah, maka yang kedua ini fahadza muharram. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram. Bersumpah. Naam, Allah akan melakukan sesuatu atau tidak akan melakukan sesuatu dikarenakan ujub yang ada pada dirinya dan meremehkan orang lain. Ini juga termasuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan membatasi keutamaan Allah tabaraka wa taala, fa hadza muharram. Ini hukumnya haram. Contohnya ya qul hadin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang dia taat beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Insyaallah rajin dia beribadah, rajin dia berpuasa, rajin dia sholat. Nah, dia jarang secara zahir berbuat maksiat. Dia melihat seseorang yang kesehariannya selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat. Nah, selalu berbuat dosa, selalu berbuat maksiat. Nah, karena dia merasa orang yang rajin ibadah, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, la yudkhilakallahul jannah wa la yaghfirullahu lak. Contohnya apa? Dia bersumpah demi Allah, Allah tidak akan memasukkan engkau ke surga dan Allah tidak akan mengampuni engkau. Artinya bersumpah atas Allah, Allah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dia mengatakan apa? Demi Allah, Allah nam tidak akan mengampuni engkau. Atau demi Allah, ketika melihat orang lain yang banyak dosanya, dia mengatakan demi Allah, Allah akan memasukkan engkau ke neraka. La yudkhilannallaha, la yudkhilannallaha, la yudkhilannakallah annar. Allah akan memasukkan engkau ke neraka. Yang mengandung ucapan-ucapan peremehan kepada orang lain karena dia banyak berbuat dosa dan menunjukkan dia bangga terhadap dirinya yang banyak berbuat ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Naam. Ini namanya bersumpah atas Allah tabaraka wa taala untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Munasabatut turjumah li kitabit tauhid. Sebelum kita memasuki dalilnya, saya ingin menyebutkan korelasi hubungan judul bab ini dengan kitab tauhid. Kata beliau, korelasinya bab ini dengan kitab tauhid adalah anna man ta'alla 'alallahi azza wa jal, barang siapa yang bersumpah atas Allah azza wa jal untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, tadi contohnya demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Atau demi Allah, Allah akan memasukkan engkau ke dalam neraka ketika melihat orang berbuat dosa, maksiat. Maka kata Sulaiman rahimahullah, faqad asa'al adaba ma'ahu. Maka sungguh dia telah jelek adabnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh dia telah jelek adabnya kepada Allah azza wa jalla. Wa tahajjara fadlahu wa asa'a dhann bihi. Dan dia telah membatasi keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala dan telah su'udzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jelek adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membatasi keutamaan Allah dan juga su'udzon kepada Allah tidak akan mengampuni seseorang. Kullu hadza yunafi kamal at-tauhid wa rubbama yunafi at-tauhid. Ini semuanya meniadakan kesempurnaan tauhid dan bahkan seringkali terkadang menafikan asal tauhid. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena kita tahu, nah, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, nah, sebesar apapun dosanya, ketika tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, saya ulangi, sebesar apapun dosa seseorang, selama tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, kekufuran, maka prinsip ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, seorang ini adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a afa'anhu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan azab dia dengan sebab dosanya. Dan kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dia, memaafkan dia. Ingat, dosa yang di bawah kesyirikan, yang seseorang tidak bertaubat. Tidak boleh kita memastikan ketika seorang sangat banyak dosanya, sangat banyak kemaksiatannya, sementara kita nampak secara zahir rajin ibadahnya, tidak pernah berbuat dosa, mengatakan demi Allah engkau tidak akan diampuni, demi Allah engkau tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga dan seterusnya, maka itu su'udzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal naam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, naam, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai, kata Allah, orang-orang yang melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Mengampuni apa? Seluruh dosa. Bagi siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bertaubat, seluruh dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai pun kesyirikan. Tetapi kalau di bawah kesyirikan, nah, kalau tidak bertaubat, itu di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Di bawah kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, sementara kesyirikan sangat tegas Allah jelaskan tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca dulu dalil yang satu dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Wa an Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qala rajulun, berkata seseorang lelaki, wallahi la yaghfirullahu li fulan. Berkata seseorang lelaki, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman, ketika ada laki-laki yang mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan, maka Allah berfirman, man dhalladhi yata'alla alayya alla awfiro li fulan. Siapa, kata Allah, yang dia bersumpah atasku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Siapa yang telah bersumpah, yang dia bersumpah atas aku bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengampuninya, mengampuni si fulan tersebut, dan aku telah menghapuskan amalanmu. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya si fulan yang dikatakan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahbattu amalaka, dan aku, kata Allah, menghapuskan amalanmu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annal qaila rajulun 'abidun, bahwasanya yang mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan, adalah seorang yang rajin ibadah. Rajulun 'abidun, seorang yang rajin ibadah. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Dia telah berbicara dengan sebuah kalimat yang membinasakan dunianya dan juga membinasakan akhiratnya. Kata Abu Hurairah, dia laki-laki yang rajin ibadah ini telah mengucapkan sebuah kalimat yang dia membinasakan dunianya dan juga membinasakan akhiratnya. Wal'iyadzubillah. Khanafidin wa akhawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini secara ringkas tentang ucapan rajulun 'abid, seorang laki-laki yang ahli ibadah, yang dia mengucapkan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah mengingatkan, menjelaskan, siapa yang bersumpah atasku, aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuni si fulan dan aku hapuskan amalanmu. Disebutkan di dalam Syarh Sunnah, berkata Al-Bawawi dalam Syarh Sunnah, wasaqa bisanad ila Ikrimah bin Ammar, dan dia beliau membawakan sanad sampai kepada Ikrimah bin Ammar. Qala, dia mengatakan, dakhaltu Masjidal Madinah fanadani syaikhun. Kata Ikrimah, aku masuk ke Masjid Madinah, ternyata tiba-tiba ada seorang yang telah tua memanggil aku. Qala, dan mengatakan, ya Yamami, ta'al, kesini kamu. Wa ma a'rifuhu, dan sementara aku tidak mengenalnya. Qala, maka orang yang tua tadi mengatakan, la taqulanna li rajulin wallahi la yaghfirullahu laka abada wa la yudkhilukal jannah. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan kepada orang lain, Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu selamanya, dan demi Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Qultu, kata Ikrimah bin Ammar, naam, wa man anta yarhamukallah. Kata Ikrimah bin Ammar, setelah mendapatkan nasihat dari orang tua tadi, dia bertanya, semoga Allah merahmati engkau, siapa engkau? Qala, maka orang tua tadi mengatakan, Abu Hurairah, saya adalah Abu Hurairah. Naam. Fakultu, maka kata Ikrimah bin Ammar, inna hadhihi kalimatun yaquluha ahaduna li ba'di ahlihi idza ghadiba aw li zaujatihi aw li khadimihi. Kalimat ini, kata Ikrimah, itu sebuah kalimat yang biasa salah seorang kami mengucapkannya kepada salah seorang keluarganya atau kepada sebagian keluarganya ketika dia sedang marah, atau kepada istrinya atau kepada pembantunya ketika dia sedang marah. Tapi kata Abu Hurairah, jangan sekali-kali engkau memanggil dengan demikian, mengucapkan demikian kepada seseorang. Qala, berkata Abu Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulaini kana fi bani Israil mutahabbaini. Dulu sesungguhnya ada dua orang di tengah-tengah Bani Israil yang mereka saling bersaudara, saling mencinta. Dulu ada dua orang dari Bani Israil yang saling mencinta. Ini bersaudara. Kerabat karib saling mencinta. Cuma, kata Rasulullah, ahaduhuma mujtahidun fil ibadah. Salah seorang dari mereka itu orang yang rajin ibadahnya. Salah seorang di antara mereka adalah orang yang rajin ibadahnya. Wal akhar, dan yang lainnya ka'annahu yaqulu muznib, dan yang satunya seolah-olah dia mengatakan dia orang yang banyak berbuat dosa. Satunya banyak berbuat dosa, satunya ahli ibadah. Faja'ala yaqul, maka mulailah saudaranya yang rajin ibadah tadi menasehati. Aqtir amma antahi, berhentilah dari apa yang engkau berada padanya. Ketika sahabatnya berbuat dosa, kemaksiatan, dia nasehati, aqtir amma antahi, berhentilah dari apa yang engkau lakukan. Qala, maka sahabatnya yang banyak berbuat dosa tadi mengatakan, fayakul khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Biarkan aku dengan Rabbku. Maknanya apa? Enggak usah ngurus-ngurusi orang. Nah, urusan aku dengan Allah. Diingatkan. Nah, berhenti dari dosa. Nah, justru dia mengatakan, hallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Kamu enggak usah campur tangan. Kalimat yang pertama ini, saudaranya menasehati, aqsir amma antabi, berhentilah engkau dari perbuatan dosa yang engkau berada padanya, itu benar. Tepat. Bagus menasehati saudara-saudaranya. Tapi jawaban saudaranya, hallini wa rabbi. Qala, maka Rasulullah menyatakan, fawajadahu yawman ala zanbin ista'zamahu. Maka saudaranya yang rajin ibadah ini pada suatu hari mendapati saudaranya yang banyak berbuat dosa ini sedang melakukan dosa. Saudaranya yang rajin ibadah ini pada suatu hari mendapati saudaranya sedang melakukan sebuah dosa, istaghfarahu, yang dia anggap besar. Yang dianggap besar. (Tuh) Faqala aqsir. Maka dia kembali menasihatkan kepada saudaranya tadi, berhentilah engkau dari perbuatan dosa. Bagus. Faqala. Maka sahabatnya yang banyak berbuat dosa yang dinasihati tadi mengatakan, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku, gak usah ngurus-ngurusi orang. Abu Isa alayya rakiban, memangnya engkau diutus untuk mengawasi aku? Ada tambahan. Tadi kan apa? Biarkan aku dengan Rabbku. Ini tambahan. Memangnya engkau itu diutus, dibangkitkan untuk mengawasi aku? Kok urusan kau sama orang? Mendengar jawaban ini, Khairuddin a'azzani Allah wa iyyakum, faqala, maka laki-laki yang menasehati yang ahli yang rajin ibadah tadi mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak wa la yudkhilukal jannah abada, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau dan Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga selamanya. Mungkin terbawa emosi dan yang semisalnya, dia mengatakan, bersumpah, ini bab kita ini, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau dan Allah tidak akan memasukkan engkau ke surga selamanya. Qala, maka Rasulullah menyatakan, faba'athallahu ilaihima malakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada keduanya seorang malaikat. Seorang malaikat. Faqabadha arwahahuma. Kemudian malaikat tersebut mencabut ruh keduanya. Keduanya diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fajtama'a indahu. Maka keduanya dikumpulkan, berkumpul di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala lil muznib. Maka Allah berkata kepada yang berbuat dosa, udkhulil jannah birahmati. Maka Allah berkata kepada yang berbuat dosa, udkhulil jannata birahmati. Masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Dikatakan kepada siapa? Kepada yang berbuat dosa. Nah. Wa qala lil akhar. Dan dia berkata kepada yang lain, yakni yang rajin ibadah tadi, yang telah mengucapkan ucapan tadi, al-iksam alallah, Allah mengatakan, atastati'u an tahzur an tahzura ala abdi rahmati, apakah engkau mampu menghalangi rahmatku kepada hambaku? Memangnya engkau mampu untuk menghalangi rahmatku datang kepada hamba-hambaku? Kok engkau berani-beraninya mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan? Engkau berani-beraninya mengatakan demi Allah, Allah tidak akan memasukkan si fulan ke dalam surga? Berarti engkau membatasi rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ya Rabbi. Maka orang tadi mengatakan, tidak demi Rob, tidak wahai Rob, tidak mampu aku mencegah rahmatmu ketika turun kepada seorang hamba. Qala, maka Rasulullah menyatakan, Allah berkata, izhabu bihi ilan nar. Pergilah bawa orang ini ke neraka. Pergilah bawa orang ini ke neraka. Ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ucapan ini sangat berbahaya. Yang banyak berbuat dosa, ya tentunya apa? Dosanya tidak sampai pada tingkatan kesyirikan. Justru akhirnya dengan rahmat Allah, dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara yang rajin ibadah tadi, gara-gara sebuah ucapan, gara-gara sebuah ucapan yang dia ucapkan, akhirnya hapus seluruh amalan ibadahnya. Hapus semuanya ibadahnya selama ini. Kemudian dia gara-gara ucapan dia itu dia dimasukkan ke nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Menunjukkan larangan keras. Nah, dari memastikan. Memastikan seseorang masuk ke dalam neraka, ataupun tidak dimasukkan ke dalam surga, ataupun memastikan Allah tidak akan mengampuninya. Ingat semuanya tahta masyiatillah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwan fil din a'azzani Allahu wa iyyakum. Di antara yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengampuni orang yang berbuat dosa tadi dengan rahmatnya, nam, dan justru yang banyak ibadah gara-gara sebuah ucapan dia dimasukkan ke dalam neraka, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Asy-Syaikhain rahimahullah, nam, kemungkinan au anna hadza wal ilmu indallah, kata Sa'imin rahimahullah, anna hadzal rajul kana yata'abbadu lillah wa fi nafsihi ihjabun bi amalihi. Laki-laki ini dia beribadah kepada Allah dalam keadaan di dalam dirinya ada rasa bangga, ujub dengan amalan dia. Naam. Laki-laki yang rajin ibadah ini sih, qul hadin a'izzani Allah wa iyyakum, dia beribadah kepada Allah dalam keadaan di dalam dirinya ada rasa ujub, bangga dengan amalan dia. Dan dia menunjukkan bahwasanya dengan amalan tersebut dia telah memberikan karunia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yakun hadin rahimani wa rahimakumullah, hina izin yaftakidu ruknan aziman min arkanil ibadah. Ketika seorang bangga dengan sebuah ibadahnya, nam, dan merasa dia dengan ibadah tersebut telah memberikan karunia kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berarti kehilangan bagi dia sebuah rukun yang besar dari rukun ibadah, yaitu az-zulli wal khudu, yaitu beribadah itu dengan pengrendahan dan ketundukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan beribadah dalam keadaan bangga, sombong, merasa memberikan karunia kepada Allah, tetapi ketika seorang beribadah kepada Allah hendaknya disertai rasa rendah diri, tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia tidak akan meremehkan orang lain yang jelek amalannya, yang kurang amalannya. Nah, apalagi sampai mengatakan dia Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ini ikhwan fil din a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini menunjukkan ketika seseorang diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk rajin beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuknya, hendaknya dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hendaknya dia meyakini bahwasanya ketika dia melakukan ibadah semata-mata berkat pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, semata-mata berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kemampuan dirinya, tetapi semata-mata dengan bantuan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di dalam doa 6 yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya wahai Mu'adz, inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Setelah itu Rasul mengatakan, jangan engkau lupakan di akhir salatmu, jangan, bil makna ikhwan fil din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, wahai Mu'adz, jangan engkau lupakan, jangan engkau tinggalkan di akhir sholatmu sebelum salam, engkau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu, mengingat engkau, dan tolonglah aku untuk bagus dalam beribadah kepadamu. Begitu juga Rasul menyatakan, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu ketakwaan atau hidayah, kemudian ketakwaan, wal afafa wal ghina, dan menjaga kehormatan, dan minta kepadamu cukup kecukupan. Dari permintaan-permintaan ini, itu menunjukkan ketika seorang diberikan karunia, dia mujtahidun lil ibadah, bersungguh-sungguh rajin dalam beribadah, itu sekali lagi karunia Allah tabaraka wa ta'ala, pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga jangan dia bangga terhadap dirinya, tetapi bersyukurlah kepada Allah, dan jangan pula dia meremehkan orang-orang yang kurang ibadahnya atau bahkan berbuat maksiat. Kalau melihat ahlul maksiat, tentunya apa? Kita mengkhawatirkan kepada dia azab Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan memastikan apalagi bersumpah dia tidak akan diampuni, tetapi justru seharusnya terhadap orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, tugas kita adalah berdakwah, kemudian mendoakan kebaikan untuk dia, bukan justru mendoakan kejelekan untuknya. Karena kita tidak tahu, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, ketika rahmat Allah turun kepada seseorang tadi yang berbuat dosa justru diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, gara-gara dia diejek, gara-gara dia diucapkan oleh temannya yang rajin ibadah bentuk peremehan terhadap dirinya. Maka kata sebagian salaf, mereka mengatakan, aku tidak sempat sholat malam, tapi dalam keadaan hatiku sedih karena tidak bisa sholat malam itu lebih aku cintai daripada aku sholat malam cuma di pagi harinya aku merasa bangga setelah sholat malam. Saya ulangi, kata sebagian salaf, aku tidur di malam hari tidak sempat sholat malam itu lebih aku cinta, tetapi aku merasa sedih, kenapa kok nggak bisa bangun, kenapa aku tidak bisa bangun di malam hari untuk mengerjakan sholat malam, sedih dia. Nah, itu lebih baik daripada aku, kata dia, sholat malam, tetapi setelah sholat malam muncul ujub pada diriku, muncul bangga kepada diriku. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan sangat berbahayanya ujub atau ijab terhadap dirinya dengan apa? Dengan amalan dia. Ini menyebabkan seseorang bisa sebagaimana laki-laki tadi, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, justru dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dari sini pula menunjukkan faedah kepada kita semuanya, qaulun nar aqraba ila ahadina min shiraki na'lih. Neraka itu lebih dekat kepada salah seorang dari kita daripada tali sendalnya sendiri. Naam. Wakadzalikal jannah. Naam, neraka itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendalnya sendiri. Artinya sangat dekat. Wa kadzalikal jannah, begitu juga surga. Itu sangat dekat kepada seorang hamba, lebih dekat daripada tali sendalnya sendiri. Maka harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Naam, karena khonahiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara zahir amalan yang dilakukan oleh orang yang mujtahidun fil ibadah tadi itu mengantarkan kepada surga. Tetapi dia melakukan sebuah amalan yang menyebabkan batal ibadahnya. Secara zahir, yang dilakukan oleh orang yang ahli maksiat tadi, banyak berbuat dosa tadi, itu mendekatkan kepada neraka. Tetapi, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, Allah berkehendak lain, Allah mengampuni dia dan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafidin wa akhawadidillah rahimani wa rahimakumullah. Dan dari hadis ini ada faedah yang sangat besar yang perlu pula kita sampaikan adalah bayanu khatarin lisan. Penjelasan bahayanya lisan. Nah, penjelasan berbahayanya lisan kita ini karena hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, lisan ini khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah anggota tubuh yang dia tidak bertulang, yang dengan lisan ini khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, seseorang dia bisa meraih surga dengan lisan tersebut, dengan kalimat yang dia ucapkan. Tetapi dengan kalimat yang dia ucapkan pula, dia bisa masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara dengan sebuah kalimat, min sukhtillah, yang dengan kalimat tersebut menyebabkan Allah murka, la yulqa laha balan, dalam keadaan dia enggak kepikir sama sekali dengan ucapan dia, enggak kepikir sama sekali dengan ucapan dia, ternyata yahwi bihi fi jahannam sab'ina kharifa. Dia dengan ucapan yang dia tidak kepikir sama sekali, kalau ucapan itu menyebabkan Allah murka, menyebabkan dia terlempar ke neraka jahannam sejauh 70 tahun perjalanan. Jauh 70 tahun perjalanan. Maka hendaknya kita benar-benar menjaga lisan kita ini karena sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan di dalam hadisnya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengisyaratkan dengan jarinya, telunjuknya kepada lisannya, Rasul mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Tahanlah olehmu lisan ini. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Apakah kita akan dihukum, akan diazab dengan sebab apa yang kita bicarakan, apa yang kita ucapkan? "Qala sakilatka ummuka ya Mu'adz." Maka Rasulullah menyatakan, "Ibumu kehilangan engkau wahai Mu'adz." "Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah kata Rasulullah, wahai Mu'adz, banyak manusia yang tersungkur di wajahnya, atas wajahnya ataupun atas hidungnya di dalam neraka, tidak lain sebabnya adalah karena tajamnya lisan-lisan mereka. Ini menunjukkan manusia banyak masuk ke dalam neraka pada lisannya tertelungkup di wajahnya ataupun hidungnya, tidak lain gara-gara sebab tajamnya lisannya. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang menunjukkan beratnya untuk menjaga lisan dan besarnya nilai pahala ketika seorang mampu menjaga lisannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang di antara kedua mulutnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, maka aku jamin surga bagi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bisa menjamin untukku lisannya dan juga kemaluannya, aku jamin bagi dia surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khairun rahimani wa rahimakumullah. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, menasihatkan kepada kita untuk benar-benar menjaga lisan kita ini. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ansif udhunaika min fika. Kata Abu Darda, berbuat adillah engkau kepada kedua telingamu daripada mulutmu. Kata Abu Darda, berbuat adillah engkau kepada kedua telingamu daripada mulutmu. Fa innama ju'ilat laka udhunan wa famun wahid litasma'a aktsar mimma tatakallamu bihi. Kata Abu Darda, hanya saja engkau itu diciptakan dengan dua telinga. Engkau itu diciptakan dengan dua telinga dan satu mulut, supaya engkau itu lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Semua kita lisannya dua. Lisannya satu, telinganya dua. Yang adil adalah yang banyak diberikan porsinya adalah yang dua, yaitu telinga. Bukan justru yang banyak diberikan porsi itu adalah yang satu, yaitu lisan. Engkau diciptakan dengan dua telinga dan satu mulut, supaya engkau itu lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Nah, kalau lisannya dua, tetapi engkau ngomong terus, kapan dipakai lisan? Kapan dipakai telinga? Telinganya padahal dua. Yang satu engkau pakai terus untuk digunakan, sementara yang dua ini sudah dua, masya Allah, tetapi tidak dipakai. Maka berbuat adillah. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kepada kedua telingamu daripada mulutmu, karena engkau itu punya dua telinga dan satu mulut, supaya lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang menunjukkan bahayanya lisan ini, bahayanya lidah kita ini, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, para ulama begitu juga berdasarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak sekali bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh lisan. Dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Di antaranya yang qadhiir rahimani wa rahimakumullah adalah di antara dosa yang disebabkan oleh lisan adalah adzab, mencela. Mencela orang lain. Begitu pula wal fuhus, berkata yang kotor, berkata jorok, itu juga timbul dari lisan. Begitu pula masuk pada kategori asab, mencela adalah as-sukhriyah, yaitu mengejek, mengolok-olok. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yafkhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum di antara kalian mengejek, mengolok-olok kaum yang lain, karena kemungkinan jangan-jangan kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. wala nisa'u min nisa'in asa'i yakunna khairan minhun, dan jangan pula para wanita itu mengolok-olok wanita yang lainnya, mengejek wanita yang lainnya, baik dengan bentuk fisiknya ataupun dengan akhlaknya, dengan warna kulitnya, dengan kecantikannya. Janganlah para wanita mengolok-olok, mengejek wanita yang lainnya, karena jangan-jangan di sisi Allah Subhanahu wa taala wanita yang diolok-olok, yang diejek itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, mengejek. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Karena kecemburuan antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Aisyah radhiyallahu anha, beliau sangat cemburu ketika itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Maka beliau radhiyallahu anha terbawa sehingga menyebutkan dari aib-aib kejelekan-kejelekan Sofiyah. Kejelekan-kejelekan Sofiyah, karena rasa cemburu yang ada pada beliau. Maka beliau menyebutkan kejelekan-kejelekan Sofiyah, dan sampai kata rawi, di antara kejelekan yang disebutkan oleh Aisyah kepada Sofiyah, annaha qasira, bahwasanya Sofiyah itu orangnya pendek. Orangnya pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin rumah tangga, langsung mengingatkan istrinya. Laqad qulti kalimatan, kata Rasulullah kepada Aisyah, sungguh wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan sebuah kalimat. Laqad qulti kalimatan, engkau telah mengucapkan sebuah kalimat, lau muzijat, seandainya kalimat itu dicampur, bima'il bahar, dengan air laut, la mazajat, niscaya air laut itu akan berubah. Akan berubah rasa, akan berubah warna, gara-gara apa? Ucapan ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan ejekan ataupun ghibah, hadirin rahimani wa rahimakumullah, terhadap bentuk fisik seseorang, pendek ataupun jelek ataupun pincang ataupun juling ataupun kulitnya hitam dan seterusnya, perkara yang tidak layak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu bahaya lisan, ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk-bentuk fisik kalian dan juga kepada jasad-jasad kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian, melihat ketakwaan kalian. Sehingga ketika kalian saling menghina, saling mengejek, saling merendahkan, menghibahi, misalnya dengan fisik seseorang, berarti dia telah menghina sang pencipta, yakni Allah Tabaraka wa taala, dan berarti khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dia telah mencela, mengejek, merendahkan dengan sesuatu yang bukan menjadi ukuran kemuliaan dan kerendahan seseorang. Karena ukuran kerendahan dan kemuliaan seseorang tidak lain adalah ketakwaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah azza wa jal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia dan antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, di antara faedah dari hadis ini adalah bayan khatarul lisan, penjelasan tentang bahayanya lisan kita ini. Hati-hati, dikarenakan Rasul menyatakan terkadang ada seorang laki-laki yang dia berkata dengan sebuah ucapan yang dengan sebuah ucapan yang dia enggak terlalu memikirkan akibatnya, ternyata dengan ucapan itu tersebut melemparkan dia ke dalam neraka selama 70 tahun perjalanan. Ini bab ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahu alaihi wa sallam.